kengerian ini, semua kebencian ini, semua kebusukan ini, semua kemurkaan. Terima kasih.

pandangmu, engkau tak mau tahu. Senangnya yang tersenyum kepadaku, mahan. Menarilah di depanku, jangan berhenti. Cepatkan irama, jangan kau lepas. Go, yeah, yeah. Cium aku. kasihmu tak berbatas waktu. Belaimu merasuk kalbu, terangmu menggugah rindu. Jalan yang panjang ini tak suruh aku meniti. Pelita memberi di hati menuju rumahmu suci. Tuhanku,

risau hati, jangan kau Yeah.